ظاهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله، kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu ini, yaitu membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kemudian kitab ini dikaji oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian beliau membaginya menjadi dua bagian, ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang kita baca pada pelajaran ini adalah sahih Al-Adabil Mufrad, hadis-hadis sahih dari kitab Al-Adabil Mufrad yang telah dipisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kitab tersebut, yaitu sahih Al-Adabil Mufrad, dibaca oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan beliau menuliskan di sini ahkam wa fawaid ilmiyah, hukum-hukum dan juga faedah-faedah ilmiyah dari sahih Al-Adabul Mufrad tersebut. Jadi yang kita baca adalah bukan Adabul Mufrad secara keseluruhan, tapi sahih Al-Adabul Mufrad yang telah disendirikan oleh Syekh Al-Albani dengan syarahnya yang dikaji oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Sudah kita baca beberapa hadis sampai pada bab yuktabu lil marid ma kana ya'mal wa huwa sahih. Yuktabu lil marid ma kana ya'mal wa huwa sahih. Akan ditulis pahala atau ajar bagi orang yang sakit dari amalan-amalan yang biasa dia kerjakan secara rutin dan menjaganya tatkala dalam keadaan sehatnya. Ini bab yang terakhir kita baca bersama. Sudah kita baca 3 hadis dari bab tersebut. Sebelum kita melanjutkan, kita sebutkan kembali, mungkin ada yang belum tahu yang baru ikut. Insyaallah kita baca, atau cara kita mempelajari atau membaca kitab ini adalah kita membaca bab, kemudian hadis, kita memahami secara global hadis tersebut dan apa maksud dari kalimat-kalimatnya dengan penjelasan para ulama atau masyayikh, baru kemudian kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Jadi nanti kalau ada faedah atau penjelasan tentang hadis ana sebutkan dengan bahasa Arab, barangkali ada yang mau menulis dengan bahasa Arab, kemudian akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita lanjutkan karena waktu sudah lewat panjang. Hadis yang berikutnya dalam bab ini adalah, sebelum memasuki hadis, bab ini masih berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang ada, keutamaan-keutamaan yang ada bagi orang yang sakit. Ada banyak keutamaan, yang mana diantaranya adalah akan dituliskan pahala dari amalan-amalan yang biasa dia kerjakan pada masa sehatnya, yaitu bab ini. Disebutkan di sini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ma min maradin yusibuni ahabba ilayya min al-humma, tidak ada satu penyakit pun yang menimpaku yang lebih aku cintai dibandingkan penyakit al-humma, yaitu demam. Li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni. Karena penyakit ini masuk atau dirasakan pada setiap bagian dari tubuhku. Wa inna Allah 'azza wa jalla yu'ti kulla 'udwin qistahu min al-ajr. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala pada setiap bagian tubuh yang sakit. Maka ketika dia merasa, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada setiap bagian yang sakit ajr, maka beliau menyukai penyakit ini, menyukai penyakit al-humma, demam, karena dia merasakan bahwa sakit ini dirasakan oleh seluruh badannya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Maka beliau mengatakan, ma min maradin yusibuni ahabba ilayya minal humma. Insyaallah maknanya bisa difahami dengan jelas. Tetapi perlu diingatkan di sini, laisa fi dzalika talabun lil marad. Laisa fi dzalika talabun lil marad. Sudah kita maklumi bersama bahwasanya meminta sakit itu tidak boleh. Meminta ditimpakan musibah, meminta sakit itu hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Maka yang dimaksud atau yang diucapkan oleh Abu Hurairah di sini radhiyallahu anhu, "Ma min maradin yusibuni ahabba ilayya minal humma." Tidak ada satu penyakit pun yang lebih aku sukai daripada penyakit humma, demam. "Laisa fi dzalika talabun lil marad." Di sini tidak bermakna bahwasanya Abu Hurairah meminta sakit. Tidak bermakna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta al-marad. Walakin fihi at-tanbih minhu radhiyallahu anhu. Walakin, akan tetapi, fihi at-tanbih minhu radhiyallahu anhu. Terdapat di sini peringatan atau sebuah tanbih, peringatan, na'am. Ila tafawutil amrad fit takfir. Terdapat peringatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ila tafawutil amrad fit takfir. Terdapat peringatan dari Abu Hurairah bahwasanya ada tafawut, ada perbeda-bedaan dalam hal takfir, mengampuni dosa dan mendapatkan ajr pada penyakit-penyakit. Jadi yang dimaukan oleh Abu Hurairah atau yang difahami dari ucapan Abu Hurairah, bukan maksudnya beliau meminta untuk diberikan sakit humma, demam. Tidak. Karena itu dilarang dalam syariat Islam. Tapi di sini beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasanya sakit itu akan memberikan kafarah, dan di sana ada tafawut, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang memberikan sedikit ajr, ada yang memberikan ajr yang lebih banyak, ada yang memberikan kafaroh yang lebih banyak lagi. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam potongan hadis yang berikutnya, yu'ti kulla 'udwin qistahu minal ajr, akan memberikan pada setiap bagian tubuh yang sakit itu pahala, maka beliau menyukai penyakit ini. Menyukai penyakit ini, beliau memahami bahwasanya penyakit ini akan memberikan takfir dan juga ajar yang banyak. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diingatkan. Bukan maksudnya beliau meminta untuk diberikan al-humma. Kemudian yang kedua yang perlu diingatkan pula adalah, ketika kita melihat di sini, ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah ada satu penyakit yang lebih aku sukai dibandingkan humma, karena penyakit ini dirasakan pada setiap bagian tubuhku. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala pada setiap bagian tubuh yang sakit. Di sini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, inna misla hadza la yaquluhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu min qabilir ra'yi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, inna misla hadza, yang seperti ini, ucapan yang disebutkan oleh Abu Hurairah tersebut, yang seperti itu, la yaquluhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu min qabilir ra'yi, tidak diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari pendapatnya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hadzal qaul min Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadzal qaul min Abi Hurairah radhiyallahu anhu lahu hukmun lirrafa'. Maksudnya adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini hukumnya sama dengan hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangin. Ketika kita lihat hadis ini sampai kepada Abu Hurairah saja, mauquf. Tetapi ketika melihat isinya, diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, makna yang seperti ini tidak mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkan dari akalnya, dari pendapatnya sendiri. Pasti dia mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini tidak mungkin diucapkan kecuali dari wahyu, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hukumnya sama dengan hukum hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan yang berikutnya atau penjelasan yang berikutnya tentang hadis ini, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti kulla 'udwin qistahu min al-ajr. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada setiap bagian tubuh yang sakit itu sebuah pahala. Fihi at-tansis, fihi at-tansis ala anna al-marid yu'jar. Fihi at-tansis ala anna al-marid yu'jar ala ma yusibuhu min amrad. Fihi at-tansis ala anna al-marid yu'jar ala ma yusibuhu min amrad kama anna fiha takfiran lahu, kama anna fiha takfiran lahu. Ya, ini juga yang perlu atau faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jika kita melihat hadis ini, maka di dalamnya terdapat at-tansis, pendalilan, penunjukan yang sangat jelas, ala annal marid, bahwasanya orang yang sakit itu yu'jar ala ma yusibuhu min amrad, akan mendapatkan pahala karena sakit yang menimpanya. Ya, terdapat pendalilan, bukti yang jelas bahwasanya orang yang sakit itu akan mendapatkan pahala karena sakit yang menimpanya. Kama anna fiha takfiran lahu, sebagaimana dia juga mendapatkan kafarah, sebagaimana dia juga mendapatkan kafarah, yaitu pengampunan dosa. Pembahasan tentang kafarah sudah kita pelajari dari banyak hadis yang sebelumnya. Bahwasanya penyakit itu akan mendatangkan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seseorang dikarenakan sakit yang menimpanya. Tetapi dari hadis ini terdapat penjelasan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang sakit akan mendapatkan pahala. Jadi selain dia dihapuskan dosanya, dia pun mendapatkan al-ajr. Jadi ada dua di sini. Ada dua pembahasan yang berbeda. Ada apakah orang yang sakit itu akan mendapatkan pahala? Apakah orang yang sakit itu akan mendapatkan takfir? Ini dua hal yang berbeda. Ini anda sebutkan sebagai faedah saja, enggak ditulis juga enggak apa-apa. kenapa disebutkan seperti ini? Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit itu dapat pahala, karena pembahasan bahwasanya sakitnya seseorang itu akan mendatangkan kafarah itu sudah jelas, sudah kita pelajari dari hadis-hadis yang banyak. Adapun apakah sakitnya seseorang itu akan mendatangkan ajr, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, orang yang sakit itu mendapatkan pahala secara mutlak. Ketika sakit, Allah akan kasih ajr. Adapun yang lainnya, ada yang mengatakan orang yang sakit dia tidak mendapatkan ajr, dia hanya mendapatkan kafarah. Adapun ajr tergantung dia apakah dia sabar atau tidak. Ketika dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala sabar, bukan pahala dari sakitnya. Tetapi kembali yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya orang yang sakit itu mendapatkan pahala secara mutlak, ketika dia sakit Allah akan kasih ajr. Adapun ketika dia ditambah dia bersabar, maka bersabar adalah perkara lain selain sakit, dia akan mendapatkan pahala lebih dari sabarnya tersebut. Ini dua pembahasan yang berbeda antara kafarah dengan al-ajr. Sebagai faedah juga, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala memiliki ucapan yang di situ ada tafsil, tahqiqul qaul, pemantapan ucapan. Beliau mengatakan tergantung sakitnya. Ketika sakitnya itu fisabilillah, maka akan mendapatkan ajr. Ketika sakitnya dalam hal selain itu, perkara mubah atau bahkan haram, maka dia tidak mendapatkan ajr. Wallahu a'lam. Itu hanya sebagai faedah tambahan yang menulis, alhamdulillah, yang tidak la ba'sa bihi. Tetapi di sini yang jelas adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini terdapat tansis, penjelasan, bukti bahwasanya orang yang sakit itu akan mendapatkan al-ajr. Inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla 'udwin qistahu min al-ajr. Baik, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah yang mauquf tetapi lahu hukmu ar-rafa'. Baik, kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini ahkam wa fawaid, hukum-hukum dan juga faedah yang diambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala hadha al-athar fihi bayanul ajr al-mutarattib 'ala ma yusibu al-insan min marad. Asar ini terdapat penjelasan bahwasanya atau menjelaskan bahwasanya ada ajar yang akan dia dapat karena penyakit yang menimpanya. Seseorang akan mendapatkan ajar karena penyakit yang menimpanya, yang kita sebutkan tadi, tansis ala anna al-marid yu'jar ala ma yusibu min amrad. Lianna al-insan idza kana ya'malu as-salihat wa huwa sahihun wa qawiyun ثم أصابه المرض فأعجزه فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمل حينما كان صحيحا. Karena seseorang, kata beliau rahimahullah, tatkala dia mengamalkan amal-amal saleh di masa sehat dan kuatnya, kemudian dia sakit, maka dia terhalang dari mengamalkan amal-amal saleh tersebut. Ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahala untuknya, maka na ya'malu hina maka na sahihan. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikannya pahala disebabkan amal-amal saleh yang biasa dia kerjakan. Wa hadha fadlun min Allah azza wa jalla wa rahmatun bil mu'minid dha'if. Yang demikian adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang lemah, yang ketika itu sedang dalam keadaan sakit. Wa hadha ar-rajul as-salih, afwan, ini nyambung ke sebelumnya ya. Wa hadha fadlun min Allah azza wa jalla wa rahmatun bil mu'min ad-dha'if wa hadha ar-rajul as-salih. Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang lemah dan orang yang soleh ini. Oh enggak, benar yang pertama. Hadar rajul ini kalimat baru. Ini merupakan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang lemah. Wa hadzal rajulu as-salih was-sahabi al-jalil alladhi yaqul innal humma ahabbul amradi ilayya. Orang saleh ini, seorang sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan penyakit demam adalah penyakit yang paling aku sukai. Li'annal humma tusibul jasada kullah, karena demam ini mengenai seluruh tubuhku. Al-asab wal jild wal 'azm, baik itu dirasakan oleh saraf-sarafnya, kulitnya, dan juga tulang-tulangnya. Tatakhallal marafiq al-insan jami'an, fa kullu 'udwin yanalu nasibahu min al-ajr. Dirasakan oleh seluruh bagian tubuh manusia, maka pada setiap bagiannya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yakthuru al-ajr liman asabathu al-humma, maka akan membanyak pahala seseorang yang ditimpa al-humma, walakin bi syart al-ihtisab. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasanya semua itu kafarah ataupun ajr didapatkan oleh seseorang dengan syarat al-ihtisab, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ihtisabul ajri min Allah azza wa jal wa iqamatul fara'id, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Fala yaksal an iqamatil fara'id, maka jangan seseorang itu bermalas-malasan dalam menegakkan kewajiban-kewajiban. Bal yajibu alaihi an yanshat biqadri ma yastati' fi ada'il fara'id, seseorang hendaknya bersungguh-sungguh semampunya dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wama aqdarahu Allah alaihi min salihil amal, hendaknya dia juga bersungguh-sungguh sebisanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya dari amal-amal saleh. Wallahu yaktubu lahu ajra dzalika kullahu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya pahala dari itu semua. Baik, barakallahu fikum. Ini fawaid yang disebutkan oleh asy-syarih, pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Beliau mengingatkan bahwasanya hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh, karena ketika dia terhalang dari mengerjakannya dengan sebab penyakit, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan dan rahmat yang luas terkhusus kepada hambanya yang dhaif. Dan jangan lupa, kata beliau, mengharapkan pahala itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bermalas-malasan dalam mengerjakan al-amalus shalih. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.